Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk menuntut ilmu, dan insyaallah untuk malam ini sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita tidak membaca semua hadis, akan tetapi diambil bab-bab tertentu. Dan insyaallah untuk pertemuan kali ini belum ada ini apa? Belum ada pegangannya. Nanti insyaallah akan dibuatkan semacam pegangan atau modul untuk bab atau kitab yang akan dibaca. Qadarullah, kemarin belum selesai dan yang menyusunnya sedang keluar kota. Jadi untuk malam ini belum ada kitab pegangannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Riyadhus Shalihin adalah kitab yang ma'ruf di tengah kalangan kaum muslimin dan dipakai di mana-mana. Kitab ini disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Abu Zakaria Yahya bin Syarq bin Muhri bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau ada dilahirkan di daerah yang namanya Nawa, yaitu di sebuah desa di kota Damaskus, sekitar tahun 631 Hijriah. Makanya disebut penisbahannya kadang dengan Imam Nawawi. Kita mengetahui bagaimana semangat beliau di dalam menuntut ilmu, sampai dikatakan bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan belum sempat menikah, dikarenakan semangat beliau di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan banyak mu'alafat ataupun tulisan-tulisan beliau di dalam permasalahan din ini. Salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan beliau meninggal pada tahun atau sekitar umur beliau adalah 45 tahun. Ketika beliau meninggal dalam kondisi masih muda ya. Dalam usia 45 tahun belum sempat menikah, dan beliau banyak menulis kitab-kitab yang salah satunya ada di hadapan kita sekarang. Dan insyaallah awal yang akan kita baca adalah Kitab Taubah ya. Kitab Taubat. Atau babu taubah. Setelah sebelumnya, bab sebelumnya, kalau antum punya matanya, babul ikhlas ila akhir. Kemudian yang kedua adalah babu taubah. Kita baca matan yang beliau tuliskan dan nanti akan dijelaskan ataupun menukil beberapa penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. باب التوبة قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى باب التوبة قال العلماء berkata para ulama التوبة واجبة من كل ذنب. Bertaubat dari segala dosa adalah wajib. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, dan jika kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu terjadi antara dirinya dengan Allah saja, tidak berkaitan dengan manusia yang lainnya, tata'allaku bihaq la tata'allaku bihaqqi adamiyyin, yang tidak berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, falaha thalathatu syurut, maka taubat ini memiliki 3 syarat. Ahaduhuma an yuqli'a 'anil ma'siyati, dia meninggalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan tersebut. Ini syarat yang pertama. Kemudian wasani an yandama 'ala fi'liha, dia menyesali perbuatan maksiat yang dia lakukan. Wasalithu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, dan dia berazam, bertekad agar tidak atau untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut. Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu, dan jika hilang salah satu syarat dari 3 syarat tersebut, maka taubatnya tidak sah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaq bi adamiyyin, dan jika perbuatan maksiat tersebut berkaitan dengan hak-hak Bani Adam yang lainnya, fa syurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Hadhi thalathatu, yang 3 tadi yang sudah disebutkan, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Ditambah 1 syarat lagi, yaitu wa an yabra'a min haqqi sahibiha, yaitu menunaikan hak Bani Adam tadi, menyelesaikan perbuatan dosanya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi, jika dosa tersebut berkaitan dengan mal atau dengan harta, maka dia mengembalikan harta tersebut kepada sahibnya, yaitu kepada pemiliknya. Wa in kanat hadda, adapun jika berkaitan dengan had seperti pembunuhan dan yang lainnya, qadfin, maka dia harus siap untuk dikisos. Wa nahwahu makanahu minhu, yaitu tadi dia siap untuk dikisos. Aw talaba afwahu, atau dia meminta maaf kepada orang tersebut atau keluarga orang tersebut. Wa in kanat ghibatan, dan jika perbuatan maksiat tersebut ghibah, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, dzikruka akhaka fima la yakrahu, yaitu menyebutkan yang ada pada diri saudaranya yang ketika disebutkan, dibicarakan perkara tersebut, dia membencinya. Istahallahu minha, dia meminta penghalalan atau keridoan dari orang yang digunjing tersebut, yang dibicarakan tadi. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunubi, wajib untuk bertaubat dari seluruh dosa. Fa intaba min ba'dihha shahhat taubatuhu, maka jika dia bertaubat dari sebagian perbuatan maksiat yang lainnya, maka taubatnya sah. Jadi seseorang dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia mempunyai perbuatan dosa yang lainnya, nah dia bertaubat dari salah satu perbuatan tadi, sedangkan di sisi lain dia masih punya perbuatan dosa yang lainnya, maka ketika dia bertobat dari salah satu dosanya, maka yang dia bertobat darinya itu disebutkan oleh Imam Nawawi, maka sah tobatnya. Dan dia harus bertobat dari dosa yang dia belum bertobat darinya. Sahat taubatuhu inda ahlil haqqi min dhalika dhunub wa baqi alaihil baqi, dan tersisa perbuatan maksiat yang dia harus bertobat darinya. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad tadhaharat dalailul kitabi, dan telah ada ataupun telah banyak dalil-dalil dari kitab, wa sunnati dari sunnah, wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan umat Islam, ala wujubi taubah, atas wajibnya bertaubat. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung atau mudah-mudahan kamu beruntung. Wa qala Ta'ala, wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini adalah pembukaan dari Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala di dalam bab taubat. Adapun taubat secara bahasa atau taubatul lughatan, dari kata taba yatubu idza raja'a, yaitu bertaubat itu jika dia kembali. Atau secara syar'i, secara istilah, ar-ruju min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi, yaitu dia kembali kepada ketaatan, dia kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Ini secara syar'i dari pengertian taubat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya seorang muslim atau seorang hamba dia wajib untuk bertaubat, dan yang paling utama adalah dia bertaubat dari kekufuran menuju keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bertaubat dari kabairudz dzunub. Dia wajib bertaubat dari dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, dia wajib bertaubat dari saghairudz dzunub, dari dosa-dosa kecil. Ini adalah pengertian taubat secara bahasa dan secara syar'i. Dan tadi disebutkan tingkatan-tingkatan taubat, yaitu bertaubat dari kekufuran menuju keimanan. Yang kedua, bertaubat dari dosa-dosa besar. Yang ketiga, dia bertaubat dari dosa-dosa kecil. Dan wajib bagi seluruh manusia atau seorang muslim, dia bertaubat dari segala kesalahannya. Kemudian Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan beberapa syarat taubat yang lainnya yang di luar yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dan ini berdasarkan penelitian dan pengamatan yang beliau lakukan. Bittatabu'i tablughu khamsah. Jadi ada 5 menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin syarat dari taubat. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi seseorang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatnya ini dilakukan dengan ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua sama dengan yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu an-nadam atau dia menyesal. dia menyesal melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan penyesalannya ini timbul dari kesadarannya sendiri, yaitu dari dirinya memang dia menyesal telah melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah jujur dengan taubatnya. Karena ada mungkin sebagian yang dia bukan timbul dari penyesalan berkaitan dengan syarat yang pertama, li ajli mura'atun nas, dia taubat karena ingin dilihat oleh manusia. Maka kejujuran di dalam taubat seseorang sangat menentukan bagaimana taubatnya tersebut. Dia mungkin mengatakan bertaubat, akan tetapi ketika dia tidak jujur di dalam hatinya, maka satu waktu akan terbuka. Kemudian syarat yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dosa yang dia terjatuh padanya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah min ahami syurutiha. Ini adalah syarat yang paling penting. Karena seseorang ketika dia bertaubat tapi masih di dalam keadaan perbuatan kemaksiatan tersebut, maka taubatnya tidak akan benar. Karena dia akan mudah kembali kepada perbuatan kemaksiatan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang keempat, an yakuna haqqul ghibah, yaitu berkaitan dengan masalah ghibah sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Imam Nawawi yang masuk di dalam syarat yang keempat. Maka Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya ini menjadi syarat yang keempat karena di sini ada penjelasan tersendiri, yaitu bagaimana seseorang yang dia melakukan ghibah terhadap saudaranya, bagaimana cara bertaubatnya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya ghibah adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat berkata, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala dzikruka akhaka fima yakrahu, yaitu engkau membicarakan yang ada pada diri saudaramu dan dia tidak menyukainya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, bagaimana menurutmu jika yang aku katakan ini ada pada diri saudaraku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad ghtabtahu, maka engkau telah menggunjingnya. Wa in lam yakun, dan jika yang engkau katakan itu tidak ada pada diri saudaramu, faqad bahattahu, maka engkau telah berdusta atasnya, membuat kedustaan atas saudaranya. Maka disebutkan di sini berbeda pendapat di kalangan ulama bagaimana cara bertaubat dari perbuatan ghibah. Pendapat yang pertama, maka orang yang menggibah tersebut pergi kepada saudaranya yang dia ghibahi, kemudian mengatakan kepada saudaranya tersebut, ya fulan, aku telah berbicara tentangmu begini dan begini, maka aku menginginkan engkau untuk memaafkanku. dan menghalalkannya. Ini yang pertama. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan la tadhhab ilaihi, jadi seseorang yang menggibah saudaranya ini dia tidak pergi kepada orang yang digibahinya, akan tetapi ada tafsil, ada rincian. Jika orang yang pertama, jika orang yang digibahi tersebut mengetahui bahwa dia, bahwasanya dia telah dibicarakan oleh saudaranya, maka wajib bagi orang yang menggibahi tersebut untuk datang kepada saudaranya tadi yang telah dia bicarakan untuk meminta dihalalkan atau dimaafkan. Ini tafsir yang pertama. Dan jika orang yang digibahi tadi tidak mengetahui bahwasanya dia telah dibicarakan, telah digunjing, maka orang yang menggibah tidak pergi kepada orang tersebut, akan tetapi dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan kebaikan-kebaikan saudaranya yang telah dia gibahi di majelis yang dia telah menggibahi saudaranya. Karena disebutkan di sini fa innal hasanati yudhibna sayyiat, karena kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wa hadzal qawlu ashah, Syekh Utsaimin merujukkan yang terakhir ini yang ada padanya tafsil. Kemudian syarat yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, amma syartus rabi, adapun syarat yang keempat, dia berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut di waktu yang akan datang, yaitu waktu setelah dia bertaubat darinya. Ini adalah syarat yang keempat. Kemudian beliau menyebutkan syarat yang kelima, antakuna fi zamani tuqbalu fihi taubat. Taubat yang dilakukan seorang hamba itu dilakukan selama taubat itu masih diterima. Sampai kapan taubat itu diterima? Disebutkan di sini, maka ada dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan diri orang tersebut, yaitu ketika ajal belum tiba. Jadi ketika masih ada dia, ajal belum sampai di tenggorokan, maka dia masih diterima taubatnya. Kemudian yang kedua ada secara umum, yaitu sebelum datangnya hari kiamat. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'a taubatu. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari itu terbit di sebelah barat. Itu ketika matahari terbit di sebelah barat, maka terjadi hari kiamat. Ini adalah syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam matan, ketika Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dhalika adzam wa baqiya alaihi al-baqi. Imam Nawawi rahimahullah taala merojihkan, jadi ketika seseorang bertaubat dari perbuatan maksiat dan dia melakukan maksiat yang lainnya, dia telah bertaubat dari satu dosa tadi, apakah karena dia berbuat maksiat yang lainnya dosanya apa taubatnya ini diterima? Maka para ulama berbeda pendapat di sini, dan yang dirojihkan adalah maka taubat yang dosa yang dia bertaubat darinya, maka taubatnya diterima. Akan tetapi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, dia tidak mutlak disebut sebagai seorang yang bertaubat, dikarenakan dia masih terjatuh pada perkara kemaksiatan yang lainnya. Taubatnya diterima, tetapi dia tidak mutlak bahwasanya dia disebut sebagai seorang yang bertaubat disebabkan perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Ini yang disebutkan sebagaimana beliau juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian beliau melanjutkan, dan mu'alif rahimahullah ta'ala yaitu Imam Nawawi membawakan dalil dari Al-Quran, dan ini adalah tariqah yang beliau lakukan ketika masuk pada bab, berpindah dari bab taubat kemudian bab yang selanjutnya, maka beliau pertama kali menyebutkan adalah dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam matan tersebut yaitu tiga ayat. Yang pertama adalah tubu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bertaubat dari segala azam atau segala dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian kita masuk hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian hadis yang kedua, wa anil agharri ibni yasar al-muzaniyyi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa taala dan memohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi 100 marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Inilah hadis yang dibawakan di dalam kitab Taubat. Maka hadis ini adalah dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi terhadap wajibnya bertaubat dari perbuatan maksiat. Dan tidak ada manusia Bani Adam yang tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Semua Bani Adam, anak Adam, dia akan melakukan, pasti akan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Hadisnya pendek-pendek, iya. Kecuali nanti di bab taubat itu ada hadis yang panjang, yaitu hadis tentang Ka'ab bin Malik. Itu hadisnya panjang sendiri, ya. Dan insyaallah sudah pernah dikaji di Al-Furqan, ya. Hadis tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau tidak mengikuti perang Tabuk. Di situ nanti akan, di sini juga akan kita lewati insyaallah. Maka pada dua hadis ini ada faidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya hadis ini adalah dalil wajibnya taubat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Beliau bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi, wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah. Ini adalah faidah yang pertama, yaitu wajibnya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seorang hamba itu bertaubat kepada Allah, maka padanya ketika dia melakukan taubat, terkumpul padanya dua faidah. Dengan dia melakukan taubat kepada Allah, terkumpul padanya dua faidah. Yang pertama, dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah, perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW, padanya terdapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana para ulama menyebutkan, meninggalkan sunnah Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jalan keselamatan. Sebagaimana disebutkan ketika mengibaratkan sunnah Rasulullah itu seperti safinatu Nuh. Iya. Para ulama menyebutkan as-sunnatu kasafinatu Nuh. Faman raqibaha faqad naja. Barang siapa yang sunnah itu, sunnah Rasulullah seperti bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Faman raqibaha, barang siapa yang dia menaiki bahtera tersebut, faqad naja, maka dia telah selamat. Faman tarakaha faqad halak. Dan yang meninggalkan bahtera tersebut atau meninggalkan sunnah Rasulullah, sungguh dia telah celaka. Kemudian faidah yang kedua setelah dia bertaubat, terkumpul padanya perbuatan taubat adalah dia iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Kemudian faidah yang kedua, yang tadi kan yang pertama terbagi lagi menjadi dua. Nah sekarang kembali yang faidah yang kedua dari dua hadis tadi, menjadi dalil bahwasanya hadis ini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sebagaimana hadis dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir malamnya senantiasa bermunajah, beribadah kepada Allah subhanahu wa taala sampai disebutkan tatafattara qadamahu, sampai kedua kaki beliau ini karena seringnya lamanya ibadah beliau sampai bengkak. Ini kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Beliau juga adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mimba bil aula, terlebih-lebih kita harus lebih bersemangat di dalam beribadah. Menjadikan waktu kita adalah untuk akhirat, bukan menjadikan waktu akhirat kita ini dari sisa waktu untuk memenuhi dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Aun bin Abdullah di dalam kitab Hilyatul Auliya, inna man kana qablakum kanu yaj'aluna. Jadi orang-orang sebelum kalian ini menjadikan waktu untuk dunianya itu lidunya fadalla min akhiratihi. Jadi waktu dunia yang mereka lakukan orang-orang ini di zamannya beliau, iya. Melihat zaman kita sekarang. Orang-orang terdahulu mereka menjadikan waktu untuk dunianya itu apa yang tersisa setelah mereka bersungguh-sungguh pada akhirat mereka. Jadi mereka memenuhi semua akhiratnya baru mereka mencari membagi waktunya untuk dunia. Kemudian disebutkan oleh rahimahullah taala, wa innakum al-yauma, dan kalian pada sehari ini taj'aluna, menjadikan waktu li akhiratikum, waktu untuk akhirat kalian itu adalah sisa dari dunia. Jadi sibuk dengan dunia, waktu yang tersisa baru digunakan untuk akhirat. Makanya tidak keliru ketika taklim kondisinya sudah ngantuk. Dan di majelis mungkin ikut pembukaan dan penutupannya. Di tengah-tengah lewat. Maka ini keadaan orang-orang pada zaman beliau, apalagi di zaman sekarang. Dan ini adalah bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Dan pada hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya seorang muslim itu hendaknya dia melakukan apa yang dia katakan, meninggalkan apa yang dia mengerjakan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Ini bisa diambil dari penggalan hadis, ya ayuhan nas tubu ila Allahi. Ini adalah qaul, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Maka sudah seharusnya bagi seorang muslim ahlu sunnah salafian ketika dia memerintahkan sesuatu maka dia pun mengerjakannya, dan ketika dia melarang segala sesuatu yang lainnya dia meninggalkannya juga. Jangan mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Dan ini adalah hakikat dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis yang pertama dan kedua dari bab taubah. Sebetulnya kalau dihafal pendek ya. Cuma takut memberatkan. Nanti tafadhol yang mau setoran bisa setoran sebelum daras dimulai, masih sebelum lanjut kepada materi yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.